bagi uang, uang. Cari-cari uang, uang. Pikir-pikir uang, uang. Sana sini uang, uang. Ini zaman uang. Uang selalu jadi rebutan, uang selalu jadi pikiran. Tapi jangan karena uang menghalalkan segala cara. Pikir-pikir uang, uang.